الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Asyribah bab yang ke-16 yang berbunyi bab karahatut tanaffusi fi nafsil ina wa istihbabut tanaffusi thalathan kharijal ina. Karahatut tanaffusi fi nafsil ina واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. باب مكروه برنافس di dalam bejana, wadah tempat minum. Kemudian yang kedua, dimustahabkannya bernafas 3 kali di luar bejana atau wadah untuk tempat minum, di luar gelas, di luar cangkir. Ya, bernafas 3 kali berarti minumnya 3 kali. Ya, minum, kemudian lepaskan, bernafas, minum lagi, kemudian selesai, bernafas lagi, minum lagi, kemudian setelah itu bernafas lagi. Ini yang dimustahabkan. Ya. Sementara yang terlarang atau yang makruh adalah ketika minum bernafas. Saat minumnya, mulut tetap dimoncong atau di mulut gelas cangkir dan di situ dia bernafas. Ini yang dimakruhkan dalam kesimpulan Al-Imam An-Nawawi di dalam bunyi bab ini. Kata beliau, artinya bab makruh bernafas di dalam bejana dan anjuran bernafas 3 kali di luar bejana. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor berapa? 5222. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Ats-Tsaqafi an Ayyuba an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi. Ya, hadisnya hadis Abu Qatadah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina. Kata Abu Qatadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bernafas di dalam bejana. Ya. Dari bernafas di dalam bejana. Ya. Ini jelas larangannya. Ya. Dan Al-Imam An-Nawawi menjelaskan itu, kadang-kadang kata-kata makruh, ya, bila mana tidak dikaitkan dengan pembahagian hukum dalam usul fikih, asal makna karaha itu kan dibenci. Ya. Makruh dalam istilah mutaqaddimin min ahli ilmi, bila mana ulama-ulama terdahulu mengungkapkan kata makruh, maka maknanya adalah dibenci. Ya, dibenci. Sebelum muncul istilah usul fikih yang membagi hukum menjadi beberapa kategori. Yang pertama misalnya wajib, kemudian sunnah, mustahab, kemudian makruh, kemudian haram, mubah. Ini pembagian-pembagian bila dilihat dari nusus syar'i, nas-nas syari'an. Tetapi sebelum itu dimunculkan, ungkapan para ulama mutaqaddimin di awal-awal Islam selain setelah para sahabat Nabi, bila mana mereka mengatakan bahwa ini adalah makruh, maksudnya adalah dibenci. Ya, dibenci. Walaupun tingkatan hukumnya tidak setinggi atau tidak setingkat dengan haram, ya, larangan yang haram, ya. Jadi di sini kata Abu Qatadah, Nabi SAW melarang dari melarang bernafas di dalam bejana. Maksudnya seperti tadi, kita minum, mulut tetap di moncong bejana atau di koncong gelas, tapi kita berhenti kemudian lalu bernafas. Jadi nafas kita masuk ke dalam gelas, ya. Masuk ke dalam gelas kemudian kita minum lagi. Sementara yang dimustahabkan justru adalah minum, lepaskan atau dilepaskan gelasnya, kemudian kita bernafas, minum lagi, lepaskan, bernafas, minum lagi, lepaskan, kemudian bernafas, selesai minumnya. Berarti 3 kali tegukan. Ini yang mustahab. Dan ini yang ada di dalam bunyi bab. Yang pertama larangan, yang kedua solusinya. Larangan kemudian diberikan solusi yang terbaik, ya, bila mana kita memang membutuhkan minum yang lama atau minum yang banyak, jangan sekaligus, tetapi dibagi 3. Dibagi 3 fasenya. Yang pertama lepas, kemudian bernafas, yang kedua dan seterusnya. Ini yang dijelaskan dalam bunyi bab. Dan hadis pertama telah kita baca, hadis Abu Qatadah, Nabi SAW melarang dari bernafas di dalam bejana. Hadis yang kedua, 5223, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Shaybah qala haddathana Waqi' an Azrat bin Thabit al-Ansari an Thumamah ibn Abdullah ibn Anas an Anas radhiyallahu ta'ala an, hadis Anas, Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu an, khadim an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, anna Rasulullah SAW kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Ini bahagian yang kedua dalam bunyi, dari bunyi bah. Hadis yang sekarang ini adalah bahagian yang kedua, bahwa Nabi SAW bernafas fil ina', di dalam bejana, 3 kali maksudnya. Bukan di dalamnya, tapi saat minumnya. Dia ketika minum bernafas 3 kali. Ketika minum bernafas 3 kali seperti yang tadi kita contohkan atau kita jelaskan, yaitu minum, ya, dia belum selesai minum, belum selesai minum, tapi dia lepaskan cangkirnya atau gelasnya, kemudian dia bernafas, minum lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan bernafas 3 kali. Bukan di ketika mulut masih berada di moncong atau di mulut gelas, di gelas. Ini bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud dengan hadis yang kedua ini, tapi yang dimaksud seperti yang ada pada bahagian kedua dari bunyi bab, anjuran bernafas 3 kali di luar bejana. Ya. Maksudnya fil ina itu adalah saat minum. Saat minum maksudnya dalam pekerjaan minum. Ya. Jadi minumnya itu tiga tahap. Nah, di celah-celahnya, celah yang antara yang pertama yang kedua, dia bernafas di luar bejana. Antara kedua dan ketiga bernafas di luar bejana. Selesai dari yang ketiga, dia juga tentu bernafas. Nah, akan mungkin tidak bernafas. Ya, nah, inilah yang dimaksud oleh hadis yang kedua ini. Kemudian hadis yang ketiga, 5224, Imam Muslim mengatakan, haddathana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abdul Warith ibn Sa'id ha wa haddathana Syaiban ibn Farrukh qala haddathana Abdul Warith an Abi Isam an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallam yatanaffasu fis syarabi. Jadi kata-kata fil ina tadi terjemahannya apa, ya? Dalam bejana, ya. Dalam bejana maksudnya adalah hadis yang ketiga. Ya. Maksud dari dalam bejana dalam terjemahan hadis yang Nabi SAW bernafas di dalam bejana. Di dalam bejana di sini maksudnya bukan yang terlarang di hadis yang pertama, tetapi yang dimaksud dengannya adalah hadis yang ketiga. Itu juga hadis Anas, fis syarabi. Ya. Sesungguhnya minumnya lebih, ya, bukan. Bernafas pada minuman, bukan fisharawi, bukan pada minuman, saat minum, saat minum. Ya, pada saat minum. Ya, itu artinya kata Anas, kana Rasulullah SAW yatanaffasu fis syarab. Kalau tadi fil ina, ya, dalam bejana. Kalau di sini fis syarab, dalam minum, ya, dalam pekerjaan minum, salasan tiga kali. Nah, ini bahwasanya hadis itu saling menafsirkan. Ya, sebagaimana Al-Quran juga, ba'duhu yufassiru ba'd, ba'dul Quran yufassiru ba'dan. Ya, jadi dalam penafsiran Al-Quran, tingkatan penafsiran Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama, Al-Quran menafsirkan Al-Quran, dan ini yang paling tinggi. Ayat menafsirkan ayat, dan ini banyak sekali contohnya. Fawailul lil musallin. Ya. Fawailul lil musallin ditafsirkan oleh ayat alladzina hum fi salatihim sahun. Ya. Fawailul lil musallin, maka celakalah atau neraka wailah bagi orang yang salat. Ini kan membingungkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tafsirkan, siapa mereka ini? Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya lalai. Ya, kata para ulama, lalai yang pertama maksudnya melalaikan waktunya. Melalaikan waktunya. Ya. Dia tunda-tunda waktu salat, kemudian hampir-hampir selesai baru dia salat. Naqara naqraddik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia salatnya seperti patu ayam. Ya. Dan tidak ingat sedikit pun kepada Allah. Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Itulah salat orang munafikin. Ya, hanya sekedar formalitas bahwa dia menampakkan dia salat, padahal dia tidak mengharapkan apa-apa dari salatnya. Intinya kok sampai salat saya bingung juga tadi. Oh maaf, ya. Kita tadi masalahnya tadi menghubungkan antara hadis kedua dengan hadis ketiga, dan terjemahannya membingungkan, dan benar kita tidak bisa salahkan terjemahannya. Ya, dalam terjemahan hadis yang kedua, Nabi SAW bernafas di dalam bejana tiga kali. Berarti ada kontradiksi antara hadis pertama dengan hadis kedua. Ya, ternyata di dalam bejana yang dimaksud adalah ditafsirkan oleh hadis yang ketiga. Ketika Nabi minum di dalam bejana tiga kali, maksudnya saat minum bukan di bejana, di luar bejana. Karena di dalam hadis yang ketiga Nabi SAW yatanaffasu fisyarabi, saat meminumnya, bukan di dalam bejananya, saat minumnya. Karena yang tiga kali kan namanya minum. Dari minum tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, itu semuanya minum. Dan satu kali minum walaupun dengan tiga kali. Ya, jadi dia minum saat dia bernafas saat minum itu tiga kali, maksudnya di luar bejana. Berarti dalam bejana yang ada dalam hadis kedua, maksudnya saat minum bukan di dalam bejana. Kenapa? Di dalam bejana itu jelas-jelas terlarang dalam hadis pertama. Ya. Jadi kita mengatakan tadi bahwa hadis itu menafsirkan hadis, sebagaimana Al-Quran menafsirkan Al-Quran, seperti fawailul lil musallin. Ya, alladzina hum fi salatihim sahun. Kemudian yang seringkali kita sampaikan adalah tafsir orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Kita tidak tahu. Lalu Allah tafsirkan dalam surah An-Nisa, wa man yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wassyuhada'i wassalihin wa hasuna'ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Jadi ini orang-orang yang telah diberi nikmat, dan mereka sudah ada di muka bumi. Bukan manusia yang fiktif, tapi mereka sudah ada. Wassiddiqin, dan orang-orang yang siddiq. Wassyuhada, orang-orang yang syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ini mereka sudah pernah hidup, dan sudah menerapkan perintah-perintah Allah, diberi oleh Allah mereka nikmat, yaitu nikmat hidayah, nikmat mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ya, mereka ini diberi nikmat karena mereka mengumpulkan ilmu dan amal, berilmu yang benar dan mengamalkan kebenaran. Karena jalan yang lurus itu adalah jalan yang di dalamnya ada dua ini, ilmu yang benar dan pengamalan. Kalau terpisah, maka dia menjadi maghdub atau dhal. Kalau terpisah antara ilmu dan amal, hanya ilmu saja maka dia maghdub. Hanya amal saja tanpa ilmu, dhal, sesat. Ya, jadi surah Al-Fatihah tadi ayat yang kelima, ayat yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini maksudnya adalah para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, ditafsirkan oleh ayat tadi dan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kembali kita kepada hadis ini, makanya untuk menjadi orang yang alim yang dijelaskan para ulama adalah mengumpulkan hadis, bukan hanya berpegang kepada satu hadis. Ya. Karena hadis itu menafsirkan yang lain. Ya. Terkadang nanti ketika terkumpul semuanya, nampaklah oleh kita ternyata hadis, larangan yang ada dalam hadis yang kita baca itu ternyata larangan nahyut tanzih, seperti larangan minum berdiri, larangannya larangan tanzih, nantinya tidak sampai ke tingkat mengharamkan. Ini pendapat yang kuat ya, itu yang dipilih oleh Imam Nawawi, pendapat yang kuat ya, dengan ketentuan pula, dengan ketentuan ya, bila mana memang ketika kita tidak mendapatkan suasana atau tempat untuk duduk. Lain halnya dengan memang trennya minum berdiri ya. Sama sekali tidak ada tempat duduk, semuanya tegak berdiri. Nah, ini semua sudah merupakan haram, terlarang, seperti yang telah kita jelaskan. Intinya apa? Hadis bila mana terkumpul semuanya membuat kita benar dalam memahami hadis. Seperti tadi, kalau kita tidak mendapatkan hadis yang ketiga, berarti kita sudah mengambil kesimpulan bahwa antara hadis yang pertama dengan yang kedua bertentangan. Hadis yang pertama dan yang kedua bertentangan. Ternyata muncul lafaz yang lain, maksud dari fil ina dalam hadis yang kedua, maksudnya adalah fi syarab, saat minum. Dia sekarang punya satu gelas air. Dia punya satu gelas air dan sekarang dia meminumnya dengan tiga kali atau tiga tahap. Ya, pekerjaan meminum satu gelas air ini minum. Ya, walaupun dengan tiga kali minum. Itu yang dimaksud dengan bernafas dalam minum atau dalam bejana, maksudnya bernafas saat minum. Yang bernafasnya itu di luar bejana, masuk, selesai, dilepaskan bejana apa gelas atau cangkirnya, kemudian dia bernafas. Itu yang dimaksud oleh hadis yang kedua, ditafsirkan oleh hadis yang ketiga ini. Ya, wa yaqulu innahu, ini tambahan hadis yang ketiga. Bahkan ada tambahannya lagi ya. Innahu, dan ini hikmahnya. Ini hikmah kenapa Nabi SAW minum bernafas di luar bejana. Kenapa? Itu yang memberikan kenyamanan dalam minum, kepuasan tersendiri, kemudian menjaga kesehatan. Ya, melindungi dari penyakit. Kata Nabi, wa yaqul innahu arwa wa abra wa amra. Innahu arwa wa abra wa amra. Apa tiga kata di sini? Arwa, abra, amra. Ya. Abra dengan amra bedanya cuma ba dengan mim. Yang pertama pakai ba abra, yang kedua pakai mim amra. Yang pertama arwa. Ya. Arwa itu maksudnya kepuasan minum. Ya. Arwa itu maksudnya kepuasan minum. Puas minumnya. Ya, puas minumnya. Kan dia menelannya dengan beberapa teguk kemudian lepas, dia sekarang dia nyaman turunnya air minum ke dalam perutnya, dari tenggorokannya, kemudian dia minum lagi. Ini yang arwa, memberikan kepuasan tersendiri. Ini yang makna rayyan, ar-rayyan. Ya, diambil dari kata-kata rawiya yarwa di dalam kata-kata ini, yaitu puas dalam minum. Makanya apa itu rayyan? Pintu surga. Pintu surga. Ya, untuk orang yang berpuasa ar-rayyan. Kata para ulama, kenapa dinamakan pintu itu dengan rayyan? Yang maksudnya puas minum. Kenapa? Sebagai balasan dia haus di dunia karena puasa. Balasan dari hausnya di dunia diberikan, diarahkan ke pintu yang nama yang mana pintu ini namanya ar-rayyan, puas dalam minum. Diambil kata-kata arwa, rawiya yarwa, arwa lebih puas. Kalau orang namanya arwa berarti dia lebih puas minum. Ya, orang yang puas minumnya. Ini yang pertama, hikmah dari tidak bernafas dalam bejana dan meminum bernafas tiga kali di luar bejana. Yang pertama arwa, memberikan jaminan kepuasan dalam minum. Yang kedua abra, lebih melindungi dari penyakit. Abra, ya, lebih melindungi dari penyakit. Di sini apa artinya? Lebih menyegarkan, yaitu memberikan kepuasan, lebih menghilangkan haus. Ya, terserah. Karena kalau memang masih itu yang dibawanya, yaitu puas, segar, ya, itu merupakan kepuasan, menghilangkan amrok, itu yang menghilangkan haus. Kemudian abrak lebih menjaga dari penyakit, bari. Ya. Ya, itulah hikmahnya. Ya, itulah hikmah kenapa Nabi SAW melakukan minum dengan cara seperti tadi. Ini cara minumnya Nabi, bila mana yang objek yang diminum itu cukup banyak. Tapi kalau hanya sedikit, tentu tidak cukup untuk tiga kali. Kalau misalnya banyak satu gelas, ya satu gelas, maka upayakan minumnya tiga kali minum. Tiga kali minum dengan dipisah-pisahkan dengan nafas, dan bernafasnya di luar bejana, bukan di mulut bejana, karena terlarang sebagaimana dalam hadis yang pertama. Kemudian siapa yang meriwayatkan hadis ini? Anas. Nah, inilah bagaimana para sahabat itu belajar, dapat ilmu, mereka terapkan ilmunya. Mereka terapkan ilmunya, langsung mereka terapkan ilmu. Kata Anas, qala Anas, wa ana atanaffasu fil ina'i thalathan. Dia dapat ilmunya, kemudian dia terapkan, dia amalkan. Dan saya bernafas dalam bejana itu tiga kali, maksudnya bernafas saat minum. Ya, bernafas saat minum, dia melakukannya dengan tiga kali tegukan. Tegukan pertama, dan tegukan ini bisa jadi beberapa detik, ya. Ada cukup lama juga, mungkin menghabiskan setengah minuman, tersisa setengahnya lagi dibagi dua. Ya, jadi ukuran tegukan ini berbeda-beda. Ya, selesai meneguk satu kali, kemudian dilepaskannya bejana, bernafas dia. Kemudian baru diteguknya lagi, mungkin lebih durasinya lebih pendek daripada yang pertama. Kemudian untuk yang ketiga mungkin durasinya lebih, karena yang tersisa juga masih tinggal sedikit. Yang penting dia mengeluarkan nafas di luar bejana tiga kali. Ya. Ini yang diterapkan langsung oleh yang meriwayatkan. Ya. Perawi itu langsung menerapkan apa yang telah ia riwayatkan. Dan ini luar biasa pelajaran bagi kita, bahwa ilmu ini bukan hanya sekedar maklumat yang disimpan di dalam otak, dalam pikiran, tetapi dia ilmu untuk diamalkan. Ya. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Tanpa ada pengamalan, tidak ada gunanya. Tinggal dia masuk sebentar, untuk lengket pun untuk berapa lama tidak bisa. Makanya ilmu itu pada zaman dahulu, para ulama dahulu, hadis-hadis yang telah mereka hafal, untuk menjaganya mereka melakukan murojaah. Untuk menjaganya, dia mereka setelah hafal tidak begitu saja. Sama dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran yang paling berat bukan menghafalnya. Menghafalnya sangat mudah. Yang paling berat adalah menjaga hafalan itu. Nah, hadis pun demikian. Nah, kalau hanya sebatas hafalan dan tidak ada penerapan, itu seperti itu. Apalagi kalau tidak dihafal hadis itu, atau kalau tidak diulang, sebentar dia hilang. Tetapi kalau bila mana diterapkan dan kita menerapkan lantaran ada hadisnya, bisa jadi dalam suatu saat kita lupa lafaz hadisnya, tapi kita yakin itu hadis, ada hadisnya. Maka ini memberikan keberkahan. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak meriwayatkan hadis kecuali diamalkannya walau satu kali. Ya. Tidak memasukkan hadis ke dalam musnadnya kecuali dia mengamalkannya walau satu kali pengamalan. Yang penting dia mengamalkan. Ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang merupakan tujuan dari talabul ilmi. Hadis yang terakhir di bawah bab ini hadis 5225. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abu Syaibah wa Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Hisham ad-Dastawai an Abi Isam an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Hadisnya sama dengan lafaz yang ketiga. Wa qala fil ina. Kalau tadi kan fis syarab, kalau di sini fil ina. Kalau tadi fis syarab yang fil ina, ini menunjukkan bahwa antara kata fis syarab dengan fil ina tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan, bertentangan maksudnya bernafasnya itu ketika melepaskan bejana dari mulutnya. Itu yang dimaksud dan sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang pertama. Dan itulah yang dipahami oleh Imam Nawawi sehingga dia mengatakan makruh bernafas dalam bejana. Kemudian dia pisahkan, yaitu bernafas, anjuran bernafas 3 kali di luar bejana. Maksudnya saat minum tetapi bejananya tidak di mulut. Inilah bab yang ke-16 dan berikutnya. Bab yang ke-17 bunyinya babu istihbabi idaratil ma'i wal labani wa nahwihima an yaminil mubtadi. Nah, ini adab yang luar biasanya dalam minum, ya, bahwa mustahabnya memutarkan. Kalau misalnya kita diberi makanan yang harus digilirkan, gilirkan, maka setelah orang yang pertama yang mendapatkan giliran, kemana dia harus memutarkan makanan tersebut atau minuman tersebut, yaitu orang yang sebelah kanannya, an yaminil mubtadi. Jadi orang yang pemula pertama atau orang-orang dari sebelah kanan orang yang pertama, orang yang pemula. Misalnya dalam majelis ya melingkar, misalnya yang diberi adalah orang yang misalnya orang yang tokoh dalam kasus ini adalah Nabi SAW. Dia yang dihidang diberikan kepadanya. Nanti setelah itu kemana dia arahkan lagi? Yaitu orang yang sebelah kanannya, bukan orang yang sebelah kanan orang yang memberi, tetapi orang yang sebelah kanan yang mendapatkan pertama. Ya. Anjuran mengedarkan air atau susu dan lainnya dari sebelah kanan orang yang memulai minum yang pertama. Bukan yang kalau yang menyuguhkan, yang menyuguhkan tentu dia mungkin menyuguhkan dari sisi ketokohan, ya, dari sisi ahlul baitnya dihadirkan kepada ahlul bait pertama kali, lalu dia ahlul baitnya nanti yang akan menjadikan standarnya adalah orang yang sebelah kanannya. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 5226. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibni Shihab an Anas ibn Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin ya qad shiba qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabi wa an yasarihi Abu Bakr fashariba thumma a'tal a'rabiyya wa qala al-aymanu fal-ayman. Ya. Kata Anas, Nabi SAW pernah dihidangkan atau disuguhkan susu yang sudah dicampur air. Ya, susu kita kan susu sekarang tidak ada susu yang minum. susu kental, susu apapun juga, campur dengan air, kemudian dicampur teh malah, dicampur kopi malah. Nabi SAW ketika ini susunya yang segar, kemudian sudah dicampur air sehingga banyak. Ya, banyak. Ada kalanya yang kita minum susu saja, seperti minum susu unta, susu kambing ya, tanpa ada campurannya. Dan ada kalanya juga dicampur dengan air, dan ini yang dihidangkan kepada Nabi, susu yang sudah dicampur air. Sementara saat itu di samping kanan Nabi ada orang Badui, orang pedalaman. Ya. Wa an yasarihi siapa? Abu Bakar. Di sebelah kirinya Abu Bakar. Di sebelah kirinya Abu Bakar. Maka Nabi SAW minum dari susu-susu tadi, kemudian dia serahkan kepada Al-A'rabi. Ya. Lalu dia mengatakan, dahulukan yang kanan dan yang kanan. Al-Aiman fal-Aiman. Utamakan yang kanan dan yang kanan. Dan dalam riwayat yang lain, seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi, ketika Nabi sudah minum dan Abu Bakar, Umar melihat bahwa di sebelah kanan Nabi adalah ada Arabi, orang Badui, kampungan, dan sebelah kirinya ada Abu Bakar, kata Umar, ya Rasulullah, ibda' bi Abi Bakrin. Ya Rasulullah, serahkan kepada Abu Bakar. Karena tentu Umar melihat yang layak setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Kata Umar, kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW ketika menyerahkan ke Arab Badui, al-aiman fal-aiman. Sunnahnya yang sebelah kanan, walaupun Abu Bakar ada di sebelah kiri saya. Ya. Walaupun ada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar saja tidak didahulukan Nabi yang sebelah kirinya, bagaimana kalau yang di bawah Abu Bakar? Ya. Abu Bakar saja yang memang dalam segi khalik kekhilafan, dia yang paling berhak di muka bumi ini setelah Nabi SAW untuk menjadi khalifah. Ya. Nabi yang ridha untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pimpinan wakilnya untuk memimpin manusia dalam sholat, dan itu alasan para sahabat mengangkatnya sebagai khalifah. Dan dia mengatakan, bila mana saya, kalian tidak menemukan saya, kepada seorang wanita, bila mana engkau tidak menemukan saya, cari Abu Bakar. Ya. Tetapi dalam masalah adab minum ini, Nabi memberikan kaedah al-aiman fal-aiman. Sekalipun yang sebelah kiri itu orang yang paling mulia, jauh lebih mulia daripada yang sebelah kanan, tapi adabnya tetap adab. Adabnya tetap adab. Al-aiman fal-aiman. Inilah hadis yang pertama dan kasusnya luar biasa. Yang sebelah kanan Badui. Kalau sahabat lain mungkin tidak terlalu ya, karena perbedaan kemuliaannya tidak terlalu signifikan. Ini signifikan. Arab Badui yang sebelah kanan, yang sebelah kiri manusia yang termulia setelah Nabi SAW. Bahkan termulia setelah semua para nabi di muka bumi ini, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya, menceritakannya dalam Al-Qur'an bahwa dia adalah sahabat Nabi. Allah yang mengatakan dia sahabat Nabi. Ya, idz yaqulu li sahibihi. Ketika, ingatlah ketika dia mengatakan kepada sahabatnya. Allah yang mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Nabi mengatakan kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya situ? Semua riwayat ya, mengatakan bahwa dia adalah Abu Bakar, dan tidak ada yang memungkiri bahwa saat itu Abu Bakar yang berada di dalam gua. Sudah begitu jelas, gamblang, terang, tidak ada sedikit pun noda kegelapan, titik kegelapan, tetap saja ada orang, banyak orang yang masih mengingkari kemuliaan Abu Bakar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dia sahabat Nabi. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, kata Nabi kepada Abu Bakar yang benar-benar bersedih. Dia bersedih mengkhawatirkan Nabi. Kecintaannya kepada Nabi itu tidak akan tertandingi oleh cinta siapapun juga. Yang anehnya, begitu besar cinta Abu Bakar, ya, begitu besar cinta Abu Bakar kepada Nabi, tetapi dia tak pernah memperingati hari lahirnya Nabi. Iya, tak pernah. Sama sekali tidak pernah. Padahal dia yang paling tahu, karena perbedaan usianya hanya 2 tahun. Yang paling mengerti kapan Nabi lahir dia. Karena dia sebelum menjadi nabi, Nabi kita Muhammad SAW, dia sahabat akrabnya, teman dekatnya, dan Nabi tahu dia luar dalam, begitu akrab antara persahabatan antara Nabi dengan usia mereka hanya 2 tahun, jarak 2 tahun. Nabi lebih tua daripada Abu Bakar 2 tahun. Ya. Dan dia tahu tentang kapan Nabi lahir, dan dia yang manusia yang paling mencintai Nabi SAW. Ini di antara kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan orang-orang yang berusaha untuk membuktikan cintanya dengan sesuatu yang tidak dicintai oleh Nabi SAW. Nabi, kalau seandainya dicintai oleh Nabi, akan mungkin ditutup-tutupi oleh Nabi. 23 tahun dia hidup setelah Nabi. Taruhlah sebelum kenabian dia tidak melakukannya. Jadi Nabi berapa lama? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tidak ada pernah satu kali pun para sahabat bercerita dia melakukan itu demi memuliakan hari kelahirannya. Taruhlah Nabi SAW tidak melakukannya, tapi orang-orang yang mencintainya, yang paling mencintai Nabi, yang tidak akan tertandingi oleh siapapun juga, Abu Bakar. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang Abu Bakar, ya, tentang Abu Bakar, dia adalah manusia yang paling aku cintai. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar. Ketika Amr bin Al-As bertanya, man ahabbun ayyun nasi ahabbu ilaika, siapa manusia yang paling kamu cintai? Kata Amr bin Al-As sambil berharap dia orangnya. Amr bin Al-As bertanya karena dia merasa Nabi sangat cinta kepadanya. Ya, sangat cinta kepadanya. Maka dia yang bertanya, sahabat yang lain tidak ada yang bertanya. Dia maunya menjadi orang yang tercinta, yang paling dicintai oleh Nabi karena dia sangat mencintai Nabi. Amr bin Al-As itu, dia pernah bercerita bahwa kalau kalian, kepada murid-muridnya, kalau kalian bertanya kepada saya tentang bagaimana bentuk rupa Nabi, mungkin saya tidak bisa lagi menceritakan kepada kalian karena saya sudah lupa. Saya tidak mampu untuk menatap wajah Nabi, saking saya memuliakan dan mencintainya. Ketika itu dia merasa ada lampu hijau karena Nabi SAW luar biasa perhatian kepadanya. Nampaknya saya sangat dicintai Nabi. Maka membuat dia ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Apa benar Nabi sangat mencintainya? Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa manusia yang paling engkau cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Mendapatkan jawaban ini, Amr bin As tidak mengaku kalah. Ya, itu kan dari wanita. Ya, dari wanita. Kata Amr bin As setelah itu, lalu dari laki-laki siapa? Abuha, ayahnya. Bayangkan bagaimana Abu Bakar di hati Nabi SAW, dan bagaimana Abu Bakar kepada Nabi SAW. Begitu perhatian Abu Bakar kepada Nabi SAW. Kata Nabi, karena dia mendapatkan perhatian yang besar, Nabi mengungkapkannya kepada kita. Ma nafa'ani malu ahadin, ma nafa'ani malu Abu Bakrin. Tidak ada harta yang lebih banyak bermanfaat kepada saya melebihi harta Abu Bakar. Nabi merasakan bagaimana harta Abu Bakar itu kayak seakan-akan tercurahkan untuk Nabi, untuk membantu Nabi, untuk apapun kebutuhan Nabi SAW. Bahkan dalam proses hijrah itu semua dari Abu Bakar. Semua dari Abu Bakar. Semua berkaitan dengan Abu Bakar. Bayangkan yang semenjak lama yang menyinyir meminta, merengek-rengek minta menemani Nabi siapa? Abu Bakar. Ya Rasulullah, sohbah. Jadikan saya temanmu untuk berangkat. Karena Abu Bakar sudah ada firasat bahwa Nabi akan diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan Mekah. Jadi dia sengaja menunda-nunda untuk menemani Nabi. Dan bahkan dia sudah mempersiapkan segala kebutuhan sahabat. Jangankan makanan, kendaraan, dan bahkan penunjuk jalan pun sudah disewa oleh Abu Bakar. Dia sudah menyiapkan 3 ekor unta. Dia, Nabi, dan penunjuk jalan. Penunjuk jalannya sudah disewa dengan harga mahal. Kemudian ketika mereka berangkat, di malam hari pergi ke gua Sur untuk bersembunyi 3 malam atau 4 malam. Yang memberikan support berita tentang perkembangan suhu politik keamanan di Mekah siapa? anak Abu Bakar, bukan? Abdurrahman bin Abu Bakar, Muhammad belum kecil masa itu. Abdurrahman bin Abu Bakar yang pagi siang harinya dia mencuri-curi dengar tentang perkembangan berita, sampai di mana pengejaran, apa yang harus mereka, semua berita yang berkembang itu masuk ke filenya Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian di malam hari dia datang ke sana untuk menyampaikan kepada Nabi, agar Nabi mengatur strategi untuk keluar dari gua, untuk tetap bersembunyi berapa lama. Karena tidak pantas juga ketika mereka masih panas mengejar, pengejaran terus semakin hangat, dia keluar. Ini tidak fi'lul asbab. Kemudian yang mengantarkan kebutuhan pangan atau kebutuhan makan, konsumsinya siapa? Asma binti Abu Bakar. Subhanallah, semua yang berkaitan dengan Abu Bakar untuk Nabi SAW. Itu yang tadi saya katakan, timbul tanya-tanya kita. Yang cintanya segitu besar tetapi tidak ada pembuktian dengan cara yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini. Ya, itu hanya sebatas tanda tanya. Ya, sebatas tanya-tanya yang muncul dalam jiwa kita. Kalau seandainya itu sebuah yang memang sebuah ibadah, bukti kecintaan yang memang harus kita berikan, tidak akan mungkin kita tidak mengerjakannya. Tetapi karena sudah banyak orang-orang yang benar-benar mencintainya telah mendahului kita, yang bukan hanya sebatas slogan dan pengakuan, tetapi memang belas benar dan Allah mengakuinya, tetapi itu tidak ada, tidak mereka lakukan itu. Nah, ini tentang apa? Tentang Abu Bakar yang berada di samping kiri Nabi SAW, tetapi tetap saja dalam adab minum, bila mana objek yang diminum itu harus digilir, maka adabnya dahulukan sebelah kanan, walau di sebelah kiri teman dekatmu atau ustadmu. Iya, atau ustadmu. Tidak ada yang bisa menandingi Abu Bakar. Dibandingkan dengan Badui tadi, tidak ada hubungannya. Kalau seandainya di samping kanan Nabi itu Umar, wajar ya. Samping kanannya Umar, kemudian Nabi mendahulukan samping kanan. Ini yang Badui, bukan sahabat biasa, bukan sahabat yang tinggal di kota, sahabat yang tinggal di pedalaman bersama kambing-kambingnya. Kebetulan ketika itu dia duduk di samping Nabi SAW. Nabi SAW benar-benar menjaga adab minum ini, didahulukan. Sementara Umar ketika itu meminta Nabi, ya Rasulullah SAW, berikan kepada Abu Bakar. Kata Nabi, tidak, ini dia yang berhak, lebih berhak daripada Abu Bakar. Nah, ini hadis yang pertama. Tersisa masih banyak ya. Sisa masih banyak. Kita baca satu ya. Satu hadis lagi, 5227. Yang kita hanya baca. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Abdullah bin Numair wal lafdh li Zuhair qalu, ini empat orang guru Imam Muslim ya. Qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa ana ibn asrin wa mata wa ana ibn isrin. Ini pengetahuan baru ya. Nabi SAW hijrah sampai di Madinah, Anas ketika itu berusia 10 tahun dan meninggal usianya 20 tahun. Kan Nabi di Madinah berapa lama? 10 tahun. Nabi datang usia Anas berapa? 10, tambah 10. Ini Nabi meninggal dunia di berusia 20 tahun. Ya, berusia 20 tahun. Anas bukan Nabi. Ya. Ya. Nabi tiba di Madinah, wa ana ibnu asrin, kata Anas, saya berusia 10 tahun. Semenjak itu dia jadi pembantu Nabi. Wa mata, dan Nabi meninggal, wa ana ibnu isrin, dan saya berusia 20. Wa kunna ummahati yahthusnani ala khidmatihi. Ibu-ibu saya, maksudnya ibu kandungnya, kemudian bibik-bibiknya, karena dia banyak bibiknya. Dan Anas ini keluarganya keluarga yang berbakti kepada Nabi, tokoh-tokoh terkenal, ya, baik paman dari pihak ibu atau Anas bin Nadhr. Dalam hadis yang Muslim juga kita telah baca, Anas bin Nadhr ini pamannya Anas yang terluka di perang Uhud dan habis semua jasadnya oleh senjata, tercabik-cabik dan sampai tidak dikenal oleh siapapun juga bahwa dia adalah Anas. Dia kata Anas, paman saya yang senama dengan saya. Pamannya namanya Anas, dia juga namanya Anas. Ya. Dan tidak ada yang mengenali, tidak ada yang mengenali Anas ini, Anas bin Nadar ini, karena semuanya sudah habis jasadnya oleh senjata musuh, kecuali siapa? Saudarinya Ar-Rubai bintu Nadar. Ini bibinya siapa? Bibinya Anas. Ini yang dimaksud dengan ummahati, karena bibi itu ibu. Ya, ibu kandungnya yang menyuruh dia untuk jadi pembantu Nabi. Bibik-bibiknya mengajar, jadilah kamu pembantu Nabi. Nah, ini yang kata Anas, kunna wa kunna ummahati yahsusnani ala khidmatihi. Ya. Ibu dan bibik-bibik saya menganjurkan saya untuk menjadi pembantu Nabi. Fadakhala alaina darana fahalabna lahu min syatin dajinin wa syiba lahu min bi'rin fiddari. Fashariba Rasulullah sallam faqala lahu Umar wa Abu Bakr an shimalihi ya Rasulullah a'ti Aba Bakr fa'atahu a'rabiyan an yaminihi wa qala Rasulullah sallam al-ayman fal-ayman. Ini yang tadi saya katakan bahwa Umar ketika Nabi selesai minum, Umar mengatakan ya Rasulullah berikan kepada Abu Bakar, sementara di sebelah kanannya ada orang Badui. Kata Anas bercerita, ini saksi mata, dia langsung melihatnya di rumahnya, bahkan kejadiannya. Kata Nabi SAW, diserahkannya kepada, kata Anas, diserahkannya kepada Arab Badui, kemudian dia mengatakan yang sebelah kanan, yang sebelah kanan dahulukan, nanti setelah Arab Badui ini sebelah kanan lagi, berarti yang paling terakhir mendapatkan Abu Bakar Siddiq. Dahulukan, bukan Nabi saja yang mulai, semuanya setelah itu sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan, akhirnya baru yang terakhir mendapatkan adalah ya. Makanya kalau bersama ustaz jangan berada sebelah kiri. Berada sebelah kiri. Nanti ketika hidangan dihidangkan ke ustaz dan harus digilirkan, maka sebelah kanan kita yang jadi terakhir. Ya. Pilih sebelah kanannya. Kalau itu pun diterapkan dalam adab minum. Ini yang kita baca, yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.